Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Telah kita selesaikan kemarin pembahasan tentang istitsna dan i'rab isim yang jatuh setelah illa. Nah, ada berapa hukum secara ringkas hendak ya Rifqi di surat tutup kitabnya. Ada tiga, yang pertama wajib dinasabkan kapan? Apabila kalam itu tam musbat. Dikatakan tam itu bagaimana? Suatu kalam dalam pembahasan istitsna dikatakan tam. Hendak Akbar. Ditambah atau disebutkan? Disebutkan. Apabila telah disebutkan mustatsna minhunya. Nah, kemudian musbat, apa makna musbat? Tidak ada penafian. Juga dinamakan dengan dalam jurumiyah istilahnya apa? Mujab. Kemudian perincian yang kedua di surah Indah kedua. Yang kedua boleh dinasab sebagai mutrasna atau diirab sebagai badal. Nah, kapan itu? Nah, apabila kalamnya tam dan didahului dengan nafi. Yang ketiga, ukasha, tetap kitabnya. Diirab sesuai dengan kondisi amilnya. Kapan itu? Apabila kalamnya naqis. Itu aja. Apabila kalamnya naqis. Kemudian dia manfi. Taib. Kalam disebut naqis dalam masalah ini. Apa maksudnya indah makhliar? Yang boleh kita abak. Kitabnya ditutup. Kalam dikatakan manfi dalam pembahasan ini. Maksudnya apa? Apa? Nakis ya? Pertanyaannya. Kalam dikatakan nakis. Kalau tidak disebutkan mustatsna minhunya. Nah, tapi sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Nah, tamarin kelewatan, ha? Sudah dikerjakan? Hah? Dikerjakan untuk besok. Sekarang kita masuk pada hukmul mustatsna bi ghairi wa siwa. Qala al musannif wal mustatsna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawa'in majrurun la ghair. Atau masih ada yang tersisa? Fawaid, ya? Nah, kita baca fawaid wa tanbihat. I'rabu ma ba'da illa fi qawlika ma qama al-qawmu illa zaidan aw zaidun birraf'i 'ala al-badaliyah huwa ar-rajih wa huwa badalu ba'din min kull. Pengiraban, nah, apa-apa yang jatuh setelah illa pada perkataanmu maqamal qawmu illa zaidan au zaidun. Kenapa diberi au? Karena boleh memilih. Boleh memilih. Nah, kita katakan illa zaidan atau illa zaidun. Kenapa ini? Kok boleh memilih? Kenapa kok boleh memilih? Indah Jafar. Karena kalamnya taman manfi. Nah, nah, boleh memilih antara nasab sebagai mustatsna atau na'am badal. Biraf'i 'alal badaliyah na'am huwa rajih. Na'am. Dan pilihan untuk rafa' sebagai badal ikhwan fillah itulah yang rajih, yang lebih kuat. Na'am. Jadi ketika ingin mengatakan dengan na'am ungkapan yang kuat dari sisi balaghah, juga dari sisi kalam Arab. Naam, maka kita katakan maqam al-qawmu illa Zaidun. Ini pilihan yang lebih kuat. Naam, sebagai badal. Dan badal ini jenis badal ba'd minkul. Berarti i'rabnya Zaidun badal ba'd minkul. Ini badal dari apa? Arin. Hah? Badal dari kaum. Baik. Kemudian yang kedua, likai yasuhla alaika i'rabul ismil waqi'i ba'da illa fi nahwi maqama illa Zaidun. Baik. Juridal jumlatu minan nafi wa adatil istithna. Ini naam tips. Naam, agar apa, mudah bagimu dalam mengikrob isim yang jatuh setelah illa pada semisal contoh maqama illa Zaidun, yaitu pada kalam yang apa? Yang naqis dan manfi. Naam, maka juridal jumlah minan nafi wa adatil istithna. Hendaknya apa? Lucuti. Ilucuti jumlah tersebut dari apa? Dari nafi dan adatil istithna. Maksudnya apa? Nafi dan adatul istithna ini dihilangkan. Fayasirul kalamu qama Zaidun. Wa yusamma hadzal naw' minal istithna mufarraghan. Dan dinamakan jenis ini dengan istithna apa? Mufarragh. Li'anna ma qabla illa qad tafarraga lil 'amali fi ma ba'daha. Dikarenakan yang sebelum illa itu na'am telah apa? Telah tafarraq untuk beramal pada yang setelahnya. Dalam artian apa? Dia konsentrasi untuk beramal pada kata setelah illa. Perhatikan enal kolam. Maqama illa Zaidun. Nah, ma taraka salat al-fajr illa ilaman illa Muhammadun. Baik. Perhatikan contoh maqama illa Zaidun. Jadi caranya untuk mengetahui i'rab ini sebagai apa? Ya, maka buang ini. Buang ma dan buang illa. Ya. Berarti jadinya cuma apa? Qama Zaidun. Berarti Zaid i'rabnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah, istitna yang seperti ini namanya istitna mufarrog. Ya, istitna mufarrog. Kenapa? Karena na'am, yang sebelum illa ini apa? Tembus amalannya kepada yang setelah illa. Kenapa? Ini kok bisa jadi fa'il padahal sudah dihalangi dengan illa. Contoh yang berikutnya. Ma taraka salatal fajri illa Muhammadun. Apa maknanya? Alimbang. Hah? Ma taraka salatal fajri illa Muhammadun. Apa maknanya? Hah? Apa maknanya? Rifki? Oh, entah, tidaklah Muhammad. Hah? Nah, tidak ada yang meninggalkan sholat fajar kecuali Muhammad. Baik. Nah, sekarang Muhammadun ini i'rabnya sebagai apa? Nah, biar mudah, buang illa dan buang ma. Ya. Berarti jadinya apa? Taraka sholatal fajri Muhammadun. Berarti Muhammad sebagai fa'il. Nah, sebagai fa'il. Nah, itu caranya. Untuk kondisi yang 6, kondisi yang nasab misalnya. Maqara'tu illa nah, biar bisa ada kemungkinan ayatun, ayatan tulisannya sama. Maqara'tu illa ayah. Maqara'tu illa ayah. Bagaimana bacanya, ayatun atau ayatan? Indak. Hah? Kenapa? Kenapa kalau dibaca ayatan? Enggak ayatun. Pakai perasaan saja. Enaknya ayatan. Gitu. Hah? Nah, Akbar. Apa bacanya dulu? Maqra'tu illa Zaid. Makanya diperhatikan, maqara'tu illa ayatan. Kenapa kok dibaca ayatan? Sama. Karena? Sama. Kalau ta'man manfi? Kalau dikatakan tam, kalau disebutkan mustathamin hunya, mana mustathamin hu pada maqara'tu? Kan harus di sini ini, sebelum ila ini harus ada mustathamin hu. Di sini maqara'tu. Ada enggak mustathamin hunya? Kalau kita katakan maqara'tul qur'ana. Nah, baru maqara'tul qur'an, baru ini kita katakan apa? Tam manfi. Ya. Sekarang kalau tidak ada Al-Qur'annya, cuma maqara'tu illa ayatan. Ini namanya jenis yang mana? Naqis. Berarti ayah di i'rab sesuai dengan kedudukan na'am dalam jumlah. Ya. Nah, untuk mengetahui na'am ayatan atau ayatun, tadi caranya bagaimana? Kalau belum lincah, nah ini dibuang. Ma sama ininya dibuang. Berarti jadinya qara'tu ayatan. Qara'tu ayatan. Ya. Kalau qara'tu ayatan kan jelas. Qara'tu ayatan berarti ayah sebagai maf'ulun bi. Ayatan sebagai maf'ulun bi dari qara'tu. Paham? Paham, Rifki? Nah. Tayyib. Nah, sekarang kalau ditambah Al-Qur'an, maqara'tul Qur'ana illa ayah. Ini bacanya bagaimana, Ahmad? Maqara'tul Qur'ana illa ayah. Hah? Boleh ayatun, boleh ayatan. Naam. Alasannya mana yang roci? Mana yang roci dari dua pilihan itu? Hah? Dua-duanya roci? Hah, barusan ngantuk berarti. Nah, barusan kan kita lewat apa? Fawain wa tanbihat. Mana? Bacanya apa kalau ditambahi Al-Quran? Ma qara'tul Qur'ana illa ayah. Ridwan. Bisa ayatan, bisa ayatun. Hah, terus? Apa tadi ya? Hah? Apanya? Ini nih. Ma qara'tul Qur'ana illa ayah. Bisa ayatan, bisa ayatun. Kenapa? Karena dia tam. Tamanfi. Kalau tamanfi, i'rabnya bagaimana? I'rab sebagai sebagai mustatsna atau sebagai badal. Kalau sebagai mustatsna berarti bacanya maqara'tu illa ayatan. Sekarang kalau sebagai badal, badal dari apa? Maqara'tul qur'ana illa ayatun. Quran. Maqara'tul qur'ana, masa badal rafa mubdal minhunya nasab. Maqara'tul qur'ana, masa illa ayatun. Masa ana dikecualikan? Apa Ja'far? Pilihannya apa? Jaza badal atau nasab? Jaza badal atau nasab. Terus kalau badal bacanya? Ayatan. Tetap ayatan, berarti naam, enggak ada pilihan lain kecuali ayatan. Paham? Karena apa? Pilihannya bukan nasab dan rafa, bukan, tapi boleh nasab, boleh sebagai badal. Nah, untuk menjadi badal ini sesuaikan dengan apa? Kondisi mubdal minhunya. Ya. Dalam contoh ini, maqara'tul qur'ana, mubdal minhunya nam Qur'an ini nantinya. Maqara'tul qur'ana illa ayatan. Karena mubdal minhunya adalah apa? Al-Qur'an. Dia kondisi sebagai sebagai apa kondisinya? Mansub sebagai apa? Qur'an. Maf'ulun bi, karena yang dibaca. Paham? Berarti ayatan, naam tetap ayatan nasab. Tapi kita mengi'rab bisa apa? As ayatan mustatsna mansubun. Naam alamatu nasbihi fathah. Atau kita katakan ayatan badal min Al-Qur'an. Wa badalul mansubi mansubur mithlu. Paham? Paham di sini? Ya. Jadi itu pilihannya. Nah, kalau suruh merajihkan. Suruh merajihkan mana yang rajih, Arif? Suruh memilih dalam mengi'rab ayatan nah mustatsna mansub atau ayatan badal min al-Qur'an, mana yang rajih? Kedua-duanya boleh ya, kalau katakan boleh ya, tapi yang lebih kuat apa? Yang lebih kuat tadi indak Umar sebagai badal sebagaimana diterangkan Ibnu Hisham dalam Fathul Nadah di sini. Ini diingat-ingat ya. Jadi faedah ini bagus ya, Fanifila, berhubungan dengan apa? Dengan tips bagaimana kita mengetahui i'rab isim yang jatuh setelah illa. Diingat-ingat. Karena biasanya memang apa? Memang kalau kita sedang membaca kitab di sini tiba-tiba lupa. Ini apa ini? Kita baca ayatan atau ayatun. Nah, maka mungkinkan di sini ketika membaca kitab sehingga apa? Nantinya akan bisa apa? Bisa kokoh. Tayyib. Kita lanjutkan. Hukmul mustatsna bi ghairin wa siwa. Qala al-musannif wal mustatsna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawa'in majrurun la ghair. Mustatsna dengan ghair, siwa, suwan dan sawa'in, naam, dimajrurkan, tidak ada pilihan lain. Kalau ini mudah ya, Hanifah. Pokoknya yang jatuh setelah ghair, setelah siwa, setelah suwa, setelah sawa harus apa? Harus apa? Harus apa? Muhammad Palembang. Harus majrur. Diperhatikan makanya. Disimak. Asyarhu ustu'mila bima'na illa fid dalalati 'alal istitsna'i al-fadhl. Digunakan na'am semakna dengan illa dalam menunjukkan pengecualian beberapa lafaz. minha ghairun wa siwan bilughatiha. Nah, di antaranya adalah ghair dan siwa dengan apa? Dengan semua lughahnya. Wahuma isman, dan keduanya itu adalah isim. Nah, keduanya isim maksudnya ghairun dan siwan. Maksudnya dengan lughah siwan yaitu bisa siwan, suwan atau sawa. Nah, wa hukmul mustathna bi ghairin wa siwan. Sekarang hukum mustathna dengan ghair dan siwan, al jarru daiman wa yu'rabu mudhafan ilai. Ya, ini mudah. Karena apa? Dia senantiasa jar dan di'rab sebagai apa? Sebagai mudhafun ilai. Wa hukmu ghairin wa siwan. Nah, ini yang lebih apa? Perlu diperhatikan. Karena nah, ada sisi kesulitan padanya yang butuh dipecahkan. Butuh apa? Seseorang memahaminya agar tidak sulit lagi. Yaitu sekarang hukmu ghairin wasiwan, karena dia adalah isim, ikhwanifillah. Karena dia adalah isim, maka memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, bagaimana sekarang membaca ghairu atau ghairah atau ghairi? Nah, ini yang dibahas. Nah, hukum ghairi dan siwa fil i'rabi ka hukmil ismil waqi'i ba'da illa. Naam, hukum ghairi dan siwa dalam i'rab itu seperti hukum isim yang jatuh setelah illa. Nahu ja'al qaumu ghaira zaidin. Kenapa sekarang? Naam, kenapa kok kita baca ghaira? Ja'al qaumu ghaira zaidin. Indak ya Rifki. Ja'al qaumu ghaira Zaidin. Kalau Zaidin tidak masalah, dia sudah karena mesti majrur sebagai mudhafun ilaih. Sekarang yang jadi masalah adalah ghairnya. Dilihat hukum apa? Mustahnya yang setelah illa. Nah, mustah setelah illa itu adalah apa? Hukumnya di sini kita terapkan pada ghair. Perhatikan kalamnya, ja'al qaumu. Ini tam atau naqis? Tam. Manfi atau musbat? Musbat. Berarti tam musbat. Ya tidak? Tam musbat. Maka hukum musta'an setelah illa harus nasab. Maka ghair harus nasab. Paham? Ja'al qaumu ghaira zaidin. Paham? Sekarang kalau saya mengatakan ma ja'al qaumu, ma ja'al qaumu ghair zaidin, ghaira atau ghairu Ahmad? Ma ja'al qaumu ghair zaidin. Ya, kalau antum bingung ketika baca kitab sudah sukun saja. Ya, cuman sekarang harus dibunyikan harokatnya. Ghaira atau ghairu? Dua-duanya boleh. Kalau ghaira sebagai apa? Atau alasannya apa? Kalau ghairu alasannya apa? Kalau ghaira karena kalam, atau karena kalamnya di sini apa? Manfian taman, sehingga seperti hukum mustahnya setelah illa yaitu boleh naam nasab sebagai mustahnya atau sebagai badal. Baik, berarti kalau maqam al-qawmu bisa ghairu zaidin, bisa ghaira zaidin. Nah, juga sama ikhwanifillah, siwa zaidin. Cuman untuk siwa, nah ini kan dalam pengucapan sama, sehingga apa, ketika kita membaca tidak terlalu masalah, ya tidak. Kalau kita baca ma ja'al qaumu siwa zaidin, ja'al qaumu siwa zaidin, ma darabtu siwa zaidin, itu semuanya apa, siwa, kondisinya tetap, ya tidak. Jadi tidak masalah ketika membaca, tidak kelihatan salahnya, walaupun sebenarnya saya tidak tahu dari kedudukan siwa itu apa. Ya, kedudukannya apa? Cuman ya siwa tetap siwa. Naam, secara lahirnya walaupun i'rabnya apa? Muqaddarah. Tapi kalau ghair ini repot, ini harus pahami betul. Karena bisa ghairu, bisa ghaira, bisa ghairi. Naam. Sekarang perinciannya, karena seperti mustahdabi illa, maka agar mudah, fayajibu nasbuhuma ala istithna ingkan idha kana al-kalamu taman muthbata. Maka wajib menasabkan ghair, naam, ala istithna. Naam, dinasabkan sebagai istithna apabila kalamnya sempurna dan tidak ada penafian. Nahwu qamal qawmu ghaira zaidin. Perhatikan, i'rabnya ghaira. Ghaira ismun mansubun alal istithna wa alamatu nasbihi fathah. Itu saja. Naam. Jadi harus mutqin mustathna bi illa khalifina. Wa yajuzul badalu awin nasbu alal istithna, dan boleh badal atau nasab sebagai istithna idha kanal kalamu taman manfiya. Persis seperti masalah illa. Nahu maqam al-qawmu ghairu zaidin. Juga bisa apa? Ghaira zaidin. Mana yang rajih? Indah Kiai Ja'far. Ghairu, kenapa? Sebagai badal. Nah, yang rajih di'irab sebagai badal. Nah, matu'rabani ala hasabil awamil, dan di'irab nam sesuai dengan amilnya idza kana al-kalamu naqisan manfiya. Nahu maqama ghairu zaidin. Maqama ghairu zaidin, ghairu i'rabnya sebagai apa? Hah? Fa'il. Kemudian wa ma ra'aitu ghaira zaidin sebagai apa di sini? Sebagai maf'ulun bi. Wa ma marantu bi ghairi zaidin di sini majrur bi, na'am, bil ba. Wa kullu ma qila fi ghairin yuqalu mithluhu fi siwan fa huma mutamatsilani fil ma'na wal i'rab. Dan semua yang dikatakan pada ghair maka dikatakan yang semisalnya juga pada siwan beserta teman-temannya, suwan dan sawa. Sebab keduanya itu sama, fanifilah, dari sisi makna dan dari sisi i'rab. Nah, perhatikan tanbih, ghair minal alfadil mulazimati lil idhafati lafdan au takdiran. Nah, perhatikan, ghair termasuk lafad yang senantiasa bah, melazimi idhafah, baik secara lafad maupun muqaddar. Nah, fa'idkhalu al alaiha khata. Maka memasukkan al, naam, pada ghair itu salah, ikhwanillah. Al ghair, ya, al ghair ini khata. Bisa dilihat pembahasannya dalam ghairil maghdubi alaihim di Bahrul Muhit. Ini tanbih penting karena terkadang kita dapati para pembicara mengatakan al ghair, al ghair dengan al, padahal ghair mulazimah lil idhofah. Tayyib, tugasnya tamarin ikhwanifillah, kemudian membuat kalimat yang pertama tapi dengan ghair, naam, dan siwa. Tidak ada yang pergi ke kolam renang kecuali orang yang melanggar aturan. Tidak ada yang pergi ke kolam renang kecuali orang yang melanggar aturan. Tidak boleh menyimpan HP kecuali yang rusak. Nah, kecuali yang rusak. Ketiga, semua makhluk akan hancur kecuali 8 perkara. Semua makhluk akan hancur kecuali 8 perkara. Barakallahu fiikum wa barakatuh. Subhanallahi.